بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزكم وأعزكم الله، kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih berbicara tentang hadis kursi. Qala rahimahullah ta'ala, wa minal ma'lumi anna bainal Qur'an wal haditsil qudsi furuqun katsira. Dan diketahui bahwasanya antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi ada perbedaan yang banyak. Minha, di antaranya, annal haditsal qudsi la yuta'abbad bitilawatihi. Bahwasanya hadis qudsi tidak mengandung ibadah di dalam membacanya. Maksudnya apa? Bima'na annal insan la yata'abbad lillahi ta'ala bimujarrad qira'atih. Maksudnya, dengan artian kata Syekh, bahwa seorang insan dia tidak bernilai ibadah bagi Allah Ta'ala hanya sekedar dengan membacanya saja. Ya. Falayusad ala kulli harfin minhu asharahan hasanat. Sehingga seseorang ketika membaca hadis qudsi tidak mendapatkan pahala pada setiap hurufnya. Ya. Dengan ganjaran 10 kebaikan. Berbeda dengan Quran. Kalau Al-Quran, per huruf Rasulullah SAW menyebutkan mendapatkan kebaikan, diganjar dengan 10 kali lipat. Maka kata Syekh, wal-Quran yuta'abbad bitilawati. Sedangkan Al-Quran bernilai ibadah ketika membacanya. Bikulli harfin minhu. Pada setiap huruf dari Al-Quran, asyrah hasanat, dengan 10 kebaikan. Nah, ini perbedaan pertama. Di dalam membacanya Al-Quran, kita mendapatkan pahala huruf per hurufnya. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Kalau wa minha, diantaranya, perbedaan berikutnya, anna Allah Ta'ala tahadda ayatiyan nas bimislil Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang untuk manusia membawakan yang semisal dengan Al-Qur'an. Aw ayatan min, atau ayat mendatangkan satu ayat darinya yang semisal dengan Al-Quran. Walam yarid min hadzalik fil ahadits al-qudsiyah. Dan belum pernah teriwayatkan yang semisal itu pada hadis-hadis qudsi. Artinya apa? Belum pernah teriwayatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menantang, silakan bawakan satu ayat yang semisal dengan hadis qudsi. Ya. Belum pernah. Berbeda dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menantang untuk membawakan, ya. Nah. Qalu wa minha, dan di antaranya perbedaan berikutnya adalah annal Qur'an mahfuzun min indillahi ta'ala. Bahwasanya Al-Qur'an terjaga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yani Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidhun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Penjagaan dalam bentuk apa? Wal ahaditsul qudsiyyah bi khilafi dzalik. Hadis qudsi berbeda dengan itu. Berbeda dengan Al-Qur'an. Fa fiha sahih wal hasan. Maka dalam hadis qudsi ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Ya. Dilihat dari sanad-sanadnya. Bal udhifa ilaiha ma kana dha'ifan aw mawdu'an. Bahkan ada yang dinisbatkan kepada hadis qudsi hadis yang dhaif maupun yang maudhu', yang palsu. Berbeda dengan Al-Qur'an. Tidak ada dinisbatkan kepada Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an dengan sanad yang dhaif. Tidak. Ya. Tidak pernah kan? Nah. Tetapi kalau hadis qudsi, hadal hadis dhaif min haits as-sanad. Misalnya. Hadis qudsi, hadis ini dhaif dari sisi sanad. Karena hadis qudsi harus yundur, harus dilihat sanadnya. Tidak setiap hadis qudsi berarti sahih. Ya. Tetapi tidak ada yang mengatakan Al-Qur'an itu harus dilihat sanadnya. Begitu kan? Nah, tidak ada. Semuanya menyatakan sepakat bahwasanya ini adalah sahih. Semua yang ada dalam Al-Qur'an adalah sahih. Nah, tidak ada yang hasan, tidak ada yang apalagi dhaif dan maudhu. Nah. Wa hadza wa illam yakun minha. Ini sekalipun itu bukan merupakan hadis qudsi. Misalkan ada yang kata, ya kalau dhaif berarti kan bukan hadis qudsi berarti. Ya kalau apalagi kalau misalnya palsu berarti dia bukan hadis qudsi. Maka kata Syekh, wa illam yakun minha, sekalipun bukan merupakan hadis qudsi, lakin nusiba ilaiha, akan tetapi dinisbatkan kepada hadis qudsi yang kita belum pernah mendengar dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Ya, lancang kalau sampai ada yang mengatakan Al-Qur'an itu harus ditinjau dulu sanadnya. Nah, baik. Wa fiha taqdimu ta'khir. Demikian juga dalam hadis qudsi ada takdim, ada takhir. Ada yang lebih dulu diriwayatkan, ada yang belakangan. Sehingga mana dilihat? Ya, periwayatannya. Kalau yang lebih terakhir berarti itu hukum yang terakhir. Adapun Al-Quran, mau di depan, mau di belakang, kapan yang lebih dulu, mana yang terakhir, tetap hukumnya abadan sampai yaumul kiamat. Dia tetap apa? Tetap menjadi hukum bagi umat ini. Nah, bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ziyadah wa naqs. Demikian juga dalam hadis qudsi ada ziyadah wa naqs, ada tambahan, ada pengurangan. Nah, terkadang dalam satu lafaz konteksnya sampai A, di lafaz lain konteksnya sampai B, demikian seterusnya. Berbeda dengan Al-Qur'an, tidak boleh kurang satu huruf pun juga tidak boleh. Ya. Misalkan wadduha diganti jadi adduha. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dikurangi. Sedikit pun tidak boleh. Nah. Demikian. Walau harfan, walaupun satu huruf. Tidak bisa. Tetapi kalau dalam hadis qudsi, terkadang ada lafaz yang tidak disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, ini az-ziyadah wa naqs. Wa minha, dan di antaranya perbedaannya juga, annal qur'ana la tajuzu qira'atuhu bil ma'na bi ijma'il muslimin. Bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh membacanya dengan secara makna. Dalam membacanya misalkan apa? Menyampaikan Al-Qur'an tapi bil makna, secara makna. Enggak boleh. Ya. Jangan dinisbatkan kepada Al-Qur'an kalau itu apa? Kamu tidak menghafal secara lafaz. Jangan katakan qala Allah wa qala fi tanzil. Ya. Jangan pula dikatakan wurida fil Qur'anil Karim. Jangan. Melafadzkan secara mana, jangan dinisbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika kita tidak menghafalnya. Baik. Enggak bisa kemudian mengatakan au bi makna au bi hadzal lafaz au bi hadzal makna. Enggak bisa. Berbeda dengan hadis qudsi bi ijma'il muslimin, menurut kesepakatan kaum muslimin. Wa amma al-ahadits qudsi, adapun hadis qudsi, fa 'ala al-khilaf fi jawazi naql al-hadits an-nabawi bil ma'na. Maka hadis qudsi ini berdasarkan khilaf, perbedaan pendapat tentang bolehnya menukilkan hadis nabawi secara makna. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan hadis juga tidak dibolehkan untuk disampaikan secara makna. Ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan boleh. Begitu. Ya. Demikian. Wal aktsaruna 'ala jawazi. Dan kebanyakan para ulama menyatakan bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Sehingga dibolehkan ta'adduban ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyampaikan hadis kemudian au maqala Rasulullah au kama qala Rasulullah ya au bihadal makna. Nah, demikian dibolehkan ketika kita tidak menghafalnya secara harfan biharfin. Berbeda dengan Quran, tidak dibenarkan kita untuk melakukan yang demikian. Kalau wamina, dan dikatakan perbedaannya juga adalah annal Quran tushra' qira'atuhu fi shalah. Bahwasanya Al-Qur'an disyariatkan membacanya di dalam shalah. Wa minhuma la tashihhu shalah biduni qira'atin. Bahkan di antara Al-Qur'an ada yang tidak sah salat kalau tidak membacanya. Itu apa? Al-Fatihah. Adapun hadis qudsi apa? Tidak. Ya, tidak disyaratkan untuk kita membaca hadis qudsi di dalam salat. Bi khilafil ahadits qudsi, berbeda dengan hadis qudsi. Tidak ada yang diwajibkan, bahkan satu pun tidak ada yang diwajibkan untuk kita membacakan di dalam salat. Kalau wa minha, di antaranya juga annal Quran la yamassuhu illa tahirun. Alal asal, Al-Qur'an tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang yang tahir. Menurut pendapatnya sahih. Ya. Bi khilafil ahaditsil qudsiyah, berbeda dengan hadis qudsi. Nah, berbeda dengan hadis qudsi. Wa minha, di antaranya juga annal Qur'an la yaqra'uhul junub. Bahwasanya Al-Qur'an tidak boleh dibaca oleh orang yang junub. Ya. Sama sekali tidak boleh. Bukan hanya menyentuh, membacanya tidak boleh orang yang junub. Berbeda dengan huyub, para wanita yang haid. Mereka masih boleh membacanya tanpa menyentuh. Tapi orang yang junub tidak boleh sama sekali. Batan. Kenapa? Kenapa dibedakan? Para ulama mengatakan apa? Karena wanita yang haid, dia tidak bisa menentukan batas waktunya, kapan datang dan kapan pergi. Itu adalah majabalahallahu alaiha. Itu adalah apa yang Allah tetapkan bagi wanita. Ya. Nah, terkadang maju, terkadang mundur, ya. Tamam? Terkadang cuma 6 hari, terkadang 7 hari, terkadang ada yang kurang dari itu. Terkadang ada yang lebih bahkan melewati. Nah, sehingga apa? Dibolehkan untuk mereka mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Berbeda dengan orang yang junub. Junub itu waktunya bisa ditentukan kapan dia harus bersuci. Ya, dia bisa setelah junub selesai dia langsung mandi bisa, dia tunda juga bisa, ya, ke pasar dulu juga bisa. Nah, sebagaimana yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab, boleh enggak kalau orang yang junub ke pasar dulu? Boleh. Nah, demikian. Sehingga apa? Kata para ulama, junub berarti lebih keras larangannya. Dia tidak boleh membacanya sama sekali, walaupun dengan hafalannya. Walaupun dengan hafalannya. Wa hadza qaulun rajih, qaulun rajih. Dan ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan yang lainnya. Nah, Al-Quran la yaqra'uhu al-junub hatta yaghtasil 'ala al-qawl ar-rajih. Maka orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi, menurut pendapat yang rajih. Demikian. Bi khilafil ahadits al-qudsiyah, berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Boleh dia membacanya walaupun junub. Nah. Demikian. Wa minha, di antara perbedaannya juga, annal Qur'an sabata bitawaturil qat'i al-mufid lil ilmi al-yaqini, bahwasanya Al-Qur'an telah sahih bitawatur, dengan periwayatan yang mutawatir al-qat'i, yang memberikan hukum qat'i. Ya, tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian falasifah ahlul kalam, Al-Quran hanya memberikan hukum dhanni katanya, na'udzubillah, hadza kufur. Al-mufid lil ilmi al-yaqini, yang memberikan faedah ilmu yang yakin, ilmu yang memberikan keyakinan. Nah, sehingga kita tidak perlu menoleh ucapan ahlul kalam falasifah dalam masalah ini. Falau angkara minhu harfan ajma'al Qur'an 'alaih lakana kafiran. Kalau seandainya dia mengingkari Qur'an, mengingkari dari Al-Qur'an ini satu huruf saja, ajma'al Qur'an 'alaih, yang mana para ulama telah sepakat tentang ini adalah lafaz Al-Qur'an, lakana kafiran, berarti dia apa? Kafir. Kalau sampai dia mengingkarinya walaupun satu huruf, walaupun dia mengingkari huruf alif lam mim, mengingkari apa? Sad, mengingkari nun, walaupun cuma satu huruf yang ada dalam Al-Quran, dia katakan ini bukan Al-Quran, maka apa? Kalau dia memaksudkan dengannya adalah lafaz atau apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia kafir. Dia kafir. Bi khilafil ahadits qudsiyah, berbeda dengan hadis qudsiyah. Ya. Walaupun kita tidak mengerti makna daripada apa? Dari huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpisah-pisah tersebut. Ya. Yang ada di awal surat. Nah. Fa innahu law ankara syai'an minha mudda'iyan annahu lam yasbut lam yukaffar. Berbeda dengan hadis-hadis qudsi. Kalau seandainya ada orang yang mengingkari sedikit saja darinya, karena dia mengaku, menganggap bahwasanya itu tidak sahih, maka tidak dikafirkan. Amma law antarahu ma'ilmihi anna Nabi sasam qalah. Adapun jika dia mengingkarinya dalam keadaan dia tahu bahwasanya Nabi telah menyatakan, Nabi telah menyebutkan, telah bersabda dengan hadis qudsi tersebut, lakana kafiran, tentu dia menjadi kafir, litakdzibihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kafirnya karena mendustakan Nabi. Ini. Kalau dia apa? Mengetahuinya. Tapi lantas bagaimana jawaban kita terhadap pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya bukankah ketika kita mengucapkan satu ucapan seseorang, berarti ketika disandarkan kepada seseorang tersebut itu adalah ucapan dia. Kata Syekh Nuzaimin rahimahullah ta'ala, wa ajabah ha'ula, dan jawaban bagi mereka kelompok yang pertama, an kauni Nabi sallallahu alaihi wasallam adhafahu ila Allah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidhafahkan, menyandarkan ucapan tersebut kepada Allah. Wal aslu fil qawli al mudhaf ay yakuna lafdhu qa'ilihi bit taslim anna hadha huwa al asl, bahwa hukum asalnya sebuah ucapan yang disandarkan kepada yang mengucapkannya, maka itu adalah lafaz yang mengucapkannya. Ya. Baik. Kita terima bitaslim anna hadha huwal asal. Kita terima bahwa ini adalah hukum asalnya. Ketika sebuah ucapan disandarkan kepada yang mengucapkannya. Ya. Maka apa? Kita terima bahwa ini adalah hukum asalnya demikian. Lakin qad yudhaf ila qa'ilihi ma'nan la lafdhan. Tetapi terkadang sebuah kata yang disandarkan kepada yang mengucapkannya ini hanya dibawakan secara makna, bukan dibawakan secara lafaz. Baik. Kama fil Qur'anil Karim, sebagaimana yang terjadi yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Ya. Fa inna Allah Ta'ala yudhifu aqwalan ila qa'iliha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an juga mengidhafahkan beberapa ucapan kepada yang mengucapkannya. Misalkan Allah mengisahkan tentang ucapan apa? Iblis. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Fa bi'izzatika, maka demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Tamam? Ini ucapan siapa? Ucapan yang dinisbatkan kepada iblis. Baik. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membawakannya secara lafaz? Lah. Membawakannya secara makna. Sehingga dengan ini apa? Dengan ini para ulama sepakat mengatakan apa? Kita tidak mengatakan maka dengan ucapan iblis inilah dibolehkannya kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Keliru kalau ada yang mengatakan demikian. Keliru. Ya. Maka berdasarkan ucapan iblis katanya, maka kita dibolehkan bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Ini keliru. Kita katakan yang benar apa? Maka berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengisahkan tentang ucapan iblis. Ini. Ya. Makanya para ulama sering menyebutnya apa? Hakian. Hakian. Ya. Mengisahkan. Artinya apa? Ini bukan secara lafaz, tetapi secara makna. Enggak boleh kemudian kita berdalil dengan ucapan iblis untuk mengambil sebuah hukum. Iya. Tuh, sejak kapan sumber hukum itu ucapan iblis? Iya. Sejak kapan? Kita mau tanya. Sekarang sumber hukum itu berapa? Cuma tiga ya. Al-Qur'an, hadis, kemudian apa? Ijma' para ulama, kalaupun mau ditambah dengan qiyas. Ini qiyas sahih. Nah, tamam? Sekarang apa? Kalau ada yang mengatakan, ya, berdasarkan ucapan iblis ini berarti apa? Bolehnya kita bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Hadza jahil. Ini orang jahil. Tidak ngerti berarti. Sumber hukum itu hanya Al-Quran, As-Sunnah, ijma para ulama dan kias tadi. Sedangkan ini ucapan iblis. Dia katakan ucapan iblis. Tidak. Kita katakan fabi qawli. Ya. Maka berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mengisahkan. Tamam. Baik. Demikian. Dan demikian juga tentang ucapan-ucapan yang lain. Ya. Tentang ucapan Fir'aun, tentang ucapan yang lain-lainnya. Maka itu ada dikisahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dikisahkan secara maknanya. Nah. Adapun lafadznya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Adapun maknanya benar seperti itu. Kama fi qasasil anbiya, sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah-kisah para nabi, wa ghairihim, dan yang lainnya. Wa kalamul hudhud, demikian juga dengan ucapannya hudhud. Ya. Wa namlah, ucapannya semut. Ya. Bukan secara lafaz, tetapi apa? Secara makna. Begitu. Fa innahu bi ghairi hadzal lafzi qat'an, maka bukan dengan lafaz ini secara qat'i, ya, secara pasti bukan. Nah, jangan kemudian lantas muncul pertanyaan, hudhud bahasanya bahasa apa? Ayo, bahasa Arab apa bukan? Jangan, ya. Ketika ya bahasa burung, lah salah, bahasa Arab. Buktinya apa? Tuh, bukankah Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab? Sedangkan hudhud berbicara dalam Al-Quran dengan bahasa Arab, berarti bahasanya hudhud bahasa Arab. Lah dari mana kita mengatakan demikian? Ya. Nah, ini namanya pembodohan publik, ya. Nah, kita bilang ya itu bahasanya burung. Terus ayat dalam Al-Quran itu Allah yang mengisahkan tentang ucapan hudhud. Demikian juga dengan bahasa semut, ya. Jangan dibilang semut berbahasa Arab, ya. Semutnya Nabi Sulaiman itu bahasa Arab loh, pinter bahasa Arab. Faya subhanallah, kamu kalah sama apa semutnya Nabi Sulaiman. Faya subhanallah, ya. Nah, demikian. Tapi mafhum sini, ya. Maka apa? Fa'inahu bi ghairi hadzal lafaz qat'an. Maka ini bukan dengan lafaz seperti ini persisnya. Ya. Baik. Wa bihadza yatabayyan rujhan hadzal qaul. Maka dengan ini menjadi jelaslah bahwa inilah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih, yang kuat, yaitu pendapat keberapa? Kedua. Ya. Bahwasanya apa? Bahwasanya hadits qudsi. Nah, ini apa? Dia lafadznya dari Nabi SAW. Ya, lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, demikian ikhwati a'azani wa sallamullah. Baik, fa insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan, karena setelahnya ini adalah bantahan terhadap yang lainnya. Baik, naktafi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin, tawakkaltu